السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar Surah Al-Baqarah juz yang kedua. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca ayat yang ke kemarin terakhir. Nah, berarti sekarang ini ya 166 ya, insyaallah 166. Ya, silakan dimulai Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz tabarrar ladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'awul 'adzaba wa qatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari mereka, dari orang-orang yang mengikutinya, ketika mereka melihat adab, siksa, dan ketika terputus darinya tanpa sebab. Dan ketika qata'at dari mereka Ulang lagi, itabar ladina tubi gimana? Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari mereka, orang-orang yang mengikuti, ketika mereka melihat azab, dan ketika terputus dari mereka, sebab-sebab ya, dan terputus sebab ya, juga jahat. Is itu dorof ya? Dorof ya. Is tabarro fi'il tabarro fi'il mudore. Tabarro'a ya tabarro'u. Fi'il madhi dia. Tabarro'a. Oh iya. Tabarro'a. Fi'il madhi. Alladina sebagai fa'ilnya Pak ya. Alladina itu mausul sebagai fa'il. Isim mausul sebagai fa'il. Tubi'u itu sebagai isim mudhari majhul. Bukan, di fi'il madhi. Oh iya. Fi'il madhi majhul. Jadi fi'il madhi majhul. Fa'ilnya al-wawu. Wawunya bukan fa'il, tapi na'ibul fa'il ya. Oh, na'ibulnya fa'il. Na'ibul fa'ilnya. Ya. Tubi'u minal ladina jar majhul. Ittaba'u fi'il. Pak Ufi El Madi ya, Ufi El Madi, tapi sebagai faelnya adalah Alwawu, wa sebagai Atof, wa Roa Ufi El Madi, domirnya Alwawu, Al Adaba sebagai Maf'ul Bi, wa huruf Atof, Takotoat Ufi El Madi. Fa'ilnya adalah atak. Enggak, kalau tanya itu namanya tatanis. Oh, tatanis ya. Fa'ilnya ada di belakang, Pak. Fa'ilnya alladina ya. Fa'ilnya al-asbab. Al-asbab. Kan yang terputus sebab-sebabnya, oh, kan? Oh, iya. Iya. Fa'koto'at fa'ilnya adalah al-asbab bihim jar majrur. Kemudian, ini apa? Tafsirnya inda mu'anatihim ya. Gimana? Failnya inda mu'a inda mu'ayanatihim inda muayyanatihim. Muayyanatihim. Inda muayyanatihim adabal akhirati yatabara'ul ru'usau al-mutabu'una miman atba'ahum ala sirki watat koto'u bainahum kulis silati al watan koti'u watan koti'u bainahum kulis sila kulus silati alati irtabatu biha fid dunya minal qurabati wa ittibai wad-dini wa ghairi dalika ketika menonton ya meminta tolong adab dari azab di akhirat dari siksa akhir dari siap dari adab akhirat pemimpin mereka yang diikutin itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka atas kesyirikan dalam hal kesyirikan dan memutuskan dengan mereka setiap hubungan yang mengikat mereka di dunia yaitu minal qurabati kekerabatan siap watibai dan pengikutnya dan dan dini dan agama dan selain itu. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'awul 'adzaaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat adab ya di depan mata mereka sendiri wa taqatta'at bihimul asbab dan terputuslah segala sebab maksudnya terputuslah segala hubungan antara yang mengikuti dengan yang diikuti sehingga mereka melupakan satu sama lain yang masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Ini merupakan keadaan para pengikut kesesatan ya terhadap orang yang diikuti. Nanti di akhirat ya di dunia mereka saling mendukung satu sama lain ya. Orang-orang yang mengikuti sangat setia kepada para dedengkotnya yaitu para pemimpin kesesatan. Namun di akhirat mereka saling berlepas diri. Ya di akhirat nanti pemimpin kesesatan berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena setiap mereka sibuk mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Tidak ada yang bisa membela satu sama lain. Tidak ada yang bisa membebaskan ya, dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terputus semua hubungan antara orang yang mengikuti dengan yang diikuti. Tapi kita lanjutkan karena ayat selanjutnya masih ada hubungannya. Ibu Dahyalis. Nah, Ustaz. Ibu. Ya, Bu. Billahi minasyaitonir rajim. Wa qala tattaba'u law anna lana wa qala alladziina tattaba'u law anna lana karratan fa natabarra'a minhum. Mana tabarro aminhum? Hum kama tabarro'u minhum, fama hum bikharijina minan nar. Ustaz bisa mendengar suara saya enggak? Tadi agak putus-putus sih. Coba diulang lagi. Iya, diulang lagi coba. Halo. Wa qala allazina tabaghaw kama minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Baik, ayo terjemahin. Dengar enggak Ustaz? Halo. Enggak. Oh, apa mungkin dengar. Yang lain dulu Bu ya, mungkin koneksinya lagi enggak. Ya udah, ganti dulu aja kalau gitu. Baik, barakallahu. Juga tadi putus-putus saya mendengar Pak Edi tadi. Oh ya, baik. Tapi sekarang jelas kok, Bu. Wah, enggak deh, putus lagi. Baik. Mungkin Umi Ida ya. Harus jelas. Putus-putus, Bu. Nah, Umi Ida. Ya, baru tinggal terjemahin ya, lanjutin tadi. Dan berkata. Oh, terjemahin ya. Dan berkata orang-orang yang mereka mengikuti, kalaulah sungguh bagi kami berulang. Bukan, maksudnya kalaulah kami memiliki kesempatan lagi. Kesempatan. Kalaulah kami memiliki kesempatan, maka kami akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah akan perlihatkan kepada mereka amalan perbuatan mereka. Perbuatan mereka dan penyesalan atas mereka. Dan tidaklah mereka orang-orang yang keluar, orang-orang yang keluar dari neraka. Dan tidaklah mereka termasuk orang yang keluar dari neraka. Naam. Al-wawu harfu atfin, qala fi'lun madi, allazina sebagai fa'ilnya. Ya, bilangnya isim mausul dulu, isim mausul sebagai fa'il. Oh, isim mausul sebagai fa'il. Itabi'u fi'il itabi'u fi'il madi, Ustaz, fi'il madi, al-waw sebagai fa'ilnya, lau ini harfu sartin, Ustaz. Naam, harfu sartin. Harfu sartin, anna harfu taukid wa nasbin, lana jar majrur, karotan sebagai isim inna, fana tabarro, alfa'u sebagai harfu jawab, kemudian natabarro'a fi'lun mudori, fa'ilnya nahnu, minhum jar majrur. Kama ini harus jar majrur. Lupa. Jar majrur. Oh, afan. Karena jar majrur aja Ustaz ya, bukan sebagai ini. Jar majrur aja ya. Iya, jar majrur. Sebagai khobar, bukan sebagai khobar muqaddam ya, karena ini bukan jar majrur aja. Jar majrur aja. Tabarro'u fi'lun madi, al-waw sebagai fa'ilnya, minna jar majrur, kazalika jar majrur, yuri ini dari ro'a ya Ustaz. Dari aro yuri, fi'il mudhari ya. Oh, ro'a ya, fi'il mudhari, hum sebagai, hum sebagai him ya. Him sebagai maf'ulun bi. Maf'ul bi. Maf'ul bi, ya maf'ul bi. Kemudian Allahu sebagai fa'ilnya, a'mala sebagai maf'ulun bi kedua, kemudian hum sebagai mudofun ilaih. Hasarotan penyesalan ini, ini Ustaz ya, maf'ul bi yang kedua ya Ustaz. Atau maf'ul penyesalan. Emang memperlihatkan Kadzalik ini kan memperlihatkan penyesalan. Kan ini kan artinya apa sih? Awam berarti. Oh, anu Ustaz hal bukan? Iya, ini kan keadaan mereka kan. Jadi ya, ini sebagai ya, penyesalan ya. Sebagai hal ya. Hasarotin sebagai hal alaihim jar majrur alwau harfu atfin ma harf ma ini ma manafiyah kemudian hum sebagai mubtada bihoriji bihorijina jar majrur sebagai khobarnya minan nar jar majrur. Nah. Betul, Ustaz. Ya, betul. Sekarang tafsirnya Ustaznya. Wa qalat tabi'una ya laita lana udatan ilad audatan. Dunia. Audatan ilad dunia. Audatan ilad dunia. Fanu alinu baro'atuna min ha'ula'ir. Baro'atana. Mafulbih. Baro ya baro'atana min ha'ula'ir ru'usai. Eh? Sama. Min ha'ula'ir ru'asai. Ru'asai ya Ustaz ya. Oh ya, Wan. Jama' ya Ustaz. Ru'usati. Kama a'lanu baro'atahum minna. Wa kama arohumum wahu siddata adabihi yaumal kiyamati. Yurihum a'malahu a'malahumul batilata nada matin alaihim walai benar walaisu bihorijina minan nari abada dan berkata orang-orang yang mereka yang mengikutin pemimpin yang sesat itu ya Ustaz M yang menyesatkan dan berkata orang-orang yang mengikuti pemimpin seandainya kami kembali ke dunia bukan wahai ya maksudnya kami, yang lain itu duhai bukan apa? Wahai kalau memanggil duhai ya duhai beda ya Ustaz ya duhai ya seandainya kami kembali dikembalikan ke dunia kembali ke dunia maka kami akan mengumumkan yeah. bahwa kami akan berlepas diri dari mereka, dari pemimpin-pemimpin, dari mereka, dari yeah, pemimpin. Dari dengkot-dengkot aja kan, UAS itu. Dengkot, ya. Dengkot, dari dengkot-dengkot itu. Yeah. Sebagaimana mereka mengumumkan mereka berlepas diri dari kami dan seperti apa yang Allah akan perlihatkan dan Allah akan memperlihatkan kepada mereka kedahsyatan dari azab Allah di hari kiamat di hari kiamat kemudian yuriyakum dan perlihatkan kepada mereka amalan-amalan batil mereka yang dan penyesalan atas mereka dan tidaklah bagi mereka dan tidaklah mereka akan keluar tidaklah mereka orang yang keluar dari api neraka selamanya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafika barakawa Ustaz, wa iyaka. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan berkata orang yang mengikuti, kalaulah sekiranya kami punya kesempatan sekali lagi, maksudnya mereka berandai-andai, kalau mereka bisa hidup di dunia lagi, fana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Maka kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami saat ini. Ya, jadi setelah mereka mengetahui ternyata pemimpin kesesatan yang dulu menyesatkan mereka di akhirat tidak mau bertanggung jawab dan memang tidak bisa bertanggung jawab, mereka pun akhirnya menyesal. Dan mereka mengatakan, duhai sekiranya mereka punya kesempatan lagi dikembalikan ke dunia, mereka tidak mau mengikuti ya para pemimpin kesesatan tersebut. Tapi sudah terlambat ya. Sudah terlambat. Kalau sudah di akhirat, tidak ada ya lagi yang bisa kembali ke kehidupan sebelumnya. Yang ada tinggallah penyesalan. Yang ada hanyalah penyesalan. Makanya Allah ingatkan dari sekarang mulai ayat ini. Jangan sampai kita menyesali perbuatan kita di akhirat. Sebaiknya kita muhasabah di dunia. Ya, apa kekurangan kita. Sehingga kita tidak menyesali perbuatan kita di akhirat. Jadi beginilah keadaan ya orang-orang yang mengikuti kesesatan. Di mana mereka menyesali karena mereka telah mengikuti jalan orang yang sesat. Dan mereka berharap agar mereka bisa kembali ke dunia dan mereka berlepas dari kesesatan dan mengikuti petunjuk. Hanya saja ya penyesalan adalah penyesalan ya sudah terlambat, tidak bisa lagi mereka kembali ke dunia. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Begitulah Allah memperlihatkan kepada mereka amalan mereka hasaratin 'alaihim ya sebagai bentuk penyesalan mereka. Jadi dengan Allah perlihatkan bagaimana mereka melakukan kesesatan ya berbuat di dunia, mereka pun menyesali perbuatan mereka. Namun sia-sia. Ya, kalau sudah di akhirat, penyesalan tidak akan lagi diterima. Yang ada adalah ya mereka akan mendapati balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bi kharijina minan nar." Dan tidaklah mereka itu keluar dari neraka selama-lamanya. Tentu ayat ini berlaku untuk orang kafir ya, bukan orang sesat dari kalangan orang Islam. Kalau orang Islam ya selagi di dadanya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun seberat biji zarrah, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Mungkin dia akan masuk ke neraka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Namun ketika kesalahannya sudah habis, ketika ya dosa-dosanya telah dibalas ya sesuai dengan perbuatannya, maka ia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang sesat dari kalangan orang yang kafir, maka yang kita yakini sebagai seorang muslim, wa ma hum bi kharijin minan nar, dan tidaklah mereka itu dikeluarkan dari neraka selama-lamanya. Karena orang kafir ini mereka ya hidup sengsara di akhirat ya di neraka selama-lamanya. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Nah, lanjutkan. Aldi, ayo baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaithan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah kalian dari apa-apa yang halal dan thayyib di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia, setan, adalah musuh untuk kalian, musuh yang nyata. Baik, ayo di Arab. Ya ayyuha harfun nida. Ya harfun nida. Oh ya, ianya harfun nida, ayyuhanya munada. Satu-satu. Ayunya munada. Ayunya munada hanya namanya harfut tambih. Oh, hanya harfu tanbih. Harfu tanbih itu huruf apa sih? Huruf pengambil perhatian. Seperti isim isyarat kan sebenarnya yang isim isyarat enggaknya aja. Cuma biar orang orang tuh perhatian temain hada. Kan kalau kita ngomong ha, orang bakal nengok gitu. Nah, namanya harfu tanbih ya. Oke, lanjut an-nasu. An-nasu na'at. Kok na'at sih? Badal ya. Badal. Badal ya, badal dari ayu. Badal ayu. Oh ya, konat. Kulu. Kulu fi'il amr. Al-wawunya wawu jamaah. Wawunya untuk... fa'il. Iya, wawunya fa'il. Wawunya fa'il. Mimma jar majrur fil arudi jar majrur juga halalan hal toyiban hal dari mana? Makanlah apa yang bumi yang halal, tapi kan ini halalan, yang dimakan kan halalan itu maful bi apa toyiban hal juga. Enggak, halalan itu maful bi. Kan maful makanan bi yang halal kan? Berarti kan halalnya objek. Jadi halalan maful bi. Halalan maful bi. Toyiban na'at. Wa al-wawu atof. Lamia lam nahiyah. Terus tatabi'nya fi'il mudori, wawunya fa'il, khutuati itu maf'ul bih, asyaitoni mudof ilai, inna harfu taukid wa nasbin, punya domir, lakum lamnya jar majrur aja udah. Ya jar majrur ya. Lakum jar majrur aduun itu khobar inna mubin itu naat dari adu. Baik, mutas. Ayo baca tafsirnya. Ya ayuhan nasu kulu min rizqillahil ladzi abahahu lakum fil ardi wa huwa at-tahiru ghairun najasi annafi'u ghairud dhari wala tattabi'u tariqasy syaitani fit tahlili wat tahrimi wal bid'i wal ma'asi innahu aduwwul lakum zahirul adawati. Wahai sekalian manusia, makanlah dari rezeki rezeki Allah yang abah itu apa? Yang Allah bolehkan, yang Allah bolehkan. Oh, yang Allah bolehkan ya, abahahu mubah. Yang Allah bolehkan untuk kalian dari bumi dan dia suci, tidak najis, bermanfaat, tidak membodorotkan, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan syaitan di dalam penghalalan, pengharaman, bid'ah-bid'ah, kemaksiatan, dan bid'ah-bid'ah dan kemaksiatan, sungguhnya dia adalah musuh nyata yang zohir. Yang dari, nampak permusuhannya. Yang nampak permusuhannya, ya. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai sekalian manusia, makanlah oleh kalian apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia agar makan makanan yang halal dan juga baik. Jadi kriteria makanan yang dibolehkan ya untuk kita, yang pertama harus halal ya, yang pertama harus halal. Halal di sini maksudnya tidak haram, baik haram zatnya maupun haram prosesnya. Karena kita bisa membagi haram itu menjadi dua ya. Ada yang secara zat haram. Nah, kalau secara zat haram, itu mau diapain juga, mau diproses kayak apapun tetap aja haram. Misalnya ya daging anjing dan babi, itu mau diapain aja tetap aja haram. Ini yang haram zatnya. Ada yang haram prosesnya. Sebetulnya zatnya halal, tapi karena prosesnya haram, maka jadi haram. Ini ya, misalnya daging ayam, tapi diambil, didapatkan dengan cara mencuri, maka dia menjadi halal. Ya. Dibeli menggunakan uang hasil riba, maka jadi haram. Dibeli dari uang yang dapat dari menzalimi orang lain, maka dengan mencurinya, mengambil, dan seterusnya, maka menjadi haram. Nah, seorang muslim tidak boleh memakan makanan yang haram semacam ini. Baik haramnya karena zatnya, maupun karena ya cara mengambilnya, cara mendapatkannya. Namun halal saja tidak cukup ya. Jadi selain halal, tapi memang ini kriteria pertama, harus halal dulu. Ya, karena kalau baik tapi enggak halal ya sia-sia. Jadi yang pertama prioritasnya pertama adalah halal dulu. Kemudian yang kedua thayyibah yang baik ya. Yang baik. Nah, yang baik apa? Tadi di sini disebutkan oleh para ulama dikatakan ini maksud dengan yang baik adalah ya wa huwa thahiru ghairun najasi, yaitu yang suci yang tidak najis. An-nafi'u ghairud dharri, yang bermanfaat ya dan tidak membahayakan. Jadi kalau ada makanan halal tapi tidak baik, maka tidak boleh dimakan. Misalnya bagi orang yang diabetes ya. Makanan yang mengandung banyak gula ini kan bahaya buat mereka. Maka ini enggak boleh dimakan oleh orang-orang yang terkena penyakit diabetes. Jadi ya, selain halal juga harus baik. Yang dimaksud dengan baik adalah an-nafi ghairud dar, yang bermanfaat tidak memberikan mudarat. Termasuk di sini adalah jumlahnya ya. Sesuatu yang baik itu kan kalau kebanyakan juga enggak baik, maka enggak boleh juga kita makan terlalu banyak ya. Misalnya ketika dikatakan protein itu baik, tapi kalau kebanyakan protein ini berbahaya. Lemak itu sebetulnya baik, tapi kalau kebanyakan tidak baik. Karbohidrat, gula dan sebagainya itu baik, tapi kalau kebanyakan enggak baik ya. Jadi ini kriteria makanan yang halal dan baik bagi seorang muslim. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan ini yang menarik dari Al-Quran ya. Jadi kata yang digunakan adalah khutuwat. Ya, langkah-langkah syaitan. Ini menunjukkan bahwasanya syaitan ketika menggoda manusia itu enggak sekaligus. Tapi pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Tidak langsung orang diminta untuk kufur, murtad, keluar dari Islam. Tidak, tapi pelan-pelan. Dimulai dari ya dengan membenci syariat. Ya, orang Islam ngaku Islam tapi enggak suka sama syariat Islam. Lama-lama dia enggak mau melaksanakan syariat, enggak mau sholat. Ya. Lama-lama dia tinggal KTP-nya aja yang Islam tapi amalannya tidak mencerminkan kalau dia muslim. Enggak sholat, enggak puasa dan seterusnya. Jadi hati-hati dengan tipu daya syaitan, karena syaitan ini menggoda manusia, menipu manusia itu enggak sekaligus, tapi pelan-pelan. Ya. Tahap demi tahap. Ini tipu daya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, ya. Musuh yang nyata bagi manusia adalah syaitan. Dan kalau kita berbicara masalah syaitan, maka syaitan ini terbagi menjadi dua, ya. Sebagaimana dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Ada syaitan dari kalangan jin yang tidak bisa kita lihat. Ada pula syaitan dari kalangan manusia. Itu orang-orang ya, manusia-manusia yang menyesatkan manusia yang lainnya, mengajak kepada kesesatan. Dan ini banyak ya. Maka kita harus berhati-hati dari orang semacam ini. Baik, kita lanjutkan. Ummu Farhan ya. Mana Ummu Farhan? Ya Ustaz. Nah, ayo baca Ummu Farhan. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ayo, terjemahin. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kepada kamu berbuat jahat dan fahsya mungkar. Dan agar kalian mengatakan kepada Allah, mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Terus? Innama itu udah sepaket, Bu. Jadi jangan dipisahin. Innama itu namanya adatu hasrin. Oh. Innama adatu hasrin. Ya'murukum fi'il tahasrin. Ya'muru fi'il mudhari. Ya'murukum fi'il mudhari. Fa'ilnya kembali ke syaitan ya. Fa'ilnya kembali ke syaitan. Bisu'i. Kumnya belum, Bu. Kumnya maful bih. Ya. Ya'murukum fi'il mudhari. Fa'ilnya ke syaitan. Maful bih. Sebagai maful bih. Kumnya maful bih. Kumnya sebagai maful bih. Bisu. Jar majrur. Wa. Terus. Adfin. Al-fahsyai. Ohnya huruf ataf al-fahsya'i ma'tufun al-su'i. Al-fahsya'i ma'tuf ke al-su'i. Wow. Harfin. An. An itu harfu masdariyin wa nasbin. An harfu masdariyin wa nasbin. Takulu fi'il mudhari. Fa'ilnya wau ya. Fa'ilnya wau. Al-wau sebagai fa'il. Ala harfu jar. Alallahi jar majrur. Alallahi jar majrur. Ma. Manafiyah. La. Bukan. Ma di sini maful bih. Maful bih. Isi mausul sebagai maful bih. Naam. Terus. La. Tidak ya, harfu nafi. La itu harfu nafiin ya, betul. Terus ta'lamun. Ta'maluna fi'il mudhari. Ta'lamun ya, taib fi'il mudhari. Fa'ilnya? Wau. Wau, ya na'am, muntas. Ayo lanjut. Innama ya'murukumus syaitani bikulli. Ya'murukum syaitanu, kan fa'ilnya. Innama ya'murukum syaitanu bikuli dan bin. Qabihin. Bikuli dan bin qabihin yasu'ukum. Bikuli dan bin qabihin yasu'ukum. Wa bikuli maksiatin. Bil gotil qabhi. Wa bi anna. Bali gotil qabhi. Qabhi. Wa bi an taftaru ala Allahil kadhiba. Min tahrimil halalan wa ghairuhu. Min tahrimil halali wa ghairihi. Biduni ilmin. Naam. Ayat terjemahin. Sesungguhnya. Sungguhnya setan-setan itu dikulidangin. Memerintahkan kepada kalian. Sesungguhnya setan-setan itu memerintahkan kepada kalian. Semua dosa. Semua dosa buruk. Untuk bersemua dosa buruk. Dan memerintahkan kepada kemaksiatan. Iya, yang sangat buruk, yang sangat jelek. Terus? Dan kepada setiap-setiap maksiat. Yang sangat jelek, ya. Terus, dan agar kalian mengadakan kedustaan. Itu yang mana, yang wabi kuli, ya? Itu udah lewat, Bu. Sekarang wabi antaftaru. Dan agar kalian mengada-ngadakan. Dan agar kalian mengada-ngadakan kepada Allah kedustaan. Betul. Berupa? Berupa tahriri halalan. Itu ya Ustaz ya? Berupa mengharapkan yang halal. Berupa mengharapkan yang halal. Dan? Selainnya dengan tanpa ilmu. Dan taib, selainnya ya? Dengan takdirmu. Taib ya, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu memerintahkan kepada kalian kejelekan dan keburukan. Dan agar kalian mengatakan kepada Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Jadi syaitan itu memang musuh yang nyata bagi manusia. Dan syaitan itu kerjaannya adalah memerintahkan manusia agar melakukan semua bentuk dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syaitan pun memerintahkan manusia, menggoda manusia agar mereka mengada-adakan perkataan dusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya misalnya dengan mengharamkan yang halal, ya, dan mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ini merupakan perbuatan syaitan. Jadi janganlah kita terperdaya dengan tipu daya syaitan, karena syaitan itu memang sudah menjadi tekadnya untuk mengajak sebanyak mungkin manusia agar menjadi teman dia nanti di akhirat. Ya, karena memang syaitan ini jelas akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam nerakanya. Maka syaitan akan berusaha bagaimana agar banyak yang menemani dia di neraka. Tentu kita tidak mau yang menemani syaitan di neraka. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita waspada dari semua tipu daya syaitan. Ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar setiap perintah yang ada kita laksanakan dan setiap larangan yang ada kita jauhkan. Bahkan sarana menuju larangan pun kita jauhkan. Karena syaitan itu ya ketika menggoda manusia tidak langsung. Misalnya seseorang yang berzina itu kan gak langsung. Tapi ada prosesnya. Mula-mula dia pertemukan dengan wanita. Awal-awalnya ya baru chatting-chatting. Lalu kemudian bertemu. Lalu seterusnya. Jadi ada langkah-langkahnya. Tidak sekaligus. Oleh karena itu kita harus menutup semua sarana menuju kemaksiatan. Ya. Menutup semua sarana, semua celah menuju ya perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Sampai belum nih? Oh, Bu Reni ya? Ya, Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan. Mereka berkata tidak gitu ya Ustaz ya. Kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Mereka berkata bahkan ya bahkan. Kami mengikuti apa yang kami dapatkan darinya dari nenek moyang kami. Apakah jika bapak-bapak mereka tidak memiliki akal sedikit pun dan tidak memiliki petunjuk gitu ya, Mbak. Ya. Al-wawu harfu adfin idza. Gimana Ustaz? Tadi artinya belum selesai. Iya, ya. Tadi belum bilang walayah tadi kan? Udah, walayah tadun dan tidak ada petunjuk, mendapatkan petunjuk. Al-wawu harfu adfin idza waraf qila fi'il madhi majhul lahum jar majrur ittabi'u fi'il amr wawu sebagai fa'ilnya ma maf'ul bih anzala fi'il madhi Allah sebagai fa'ilnya qalu fi'il madhi wawu sebagai fa'il bal ini harfu idrob natabi'u fi'il mudhari na sebagai fa'il ma maf'ul bih. Oh, nahnu ya. Jangan bilang fa'ilnya nahnu. Fa'ilnya nahnu. Ma maf'ul bi alfaina fi'il maldi nahnu sebagai fa'il. Alaihi jar majrur aba ana ini maf'ul bi. Na aba'a maf'ul bi na sebagai mudhof ilaihi. Alhamzatu harfu istifham. Al-wawu harfu atfin. Lau harfu syartin. Kana fi'il maldi naqis. Aba'u ini isim kana. Hum sebagai mudhaf ilaih. La nafiyah. Ya'qiluna fi'il mudhari. Wawu sebagai fa'il. Syai'an maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin. La nafiyah yahtaduna fi'il mudhari wawu sebagai fa'il jumlah dari la yaqiluna syai'an wa la yahtadun ini sebagai khobar kana ya Ustaz. Betul enggak? Iya. Ya. Jadi khobarnya kana jumlah dari la yaqiluna syai'an ya. Nah. Jumlah dari la yaqiluna syai'an ya. Nah. Tafsirnya wa idza qala ya, wa idza qala al-mu'minuna nasihina ahla ad-dhalal ittabi'u ma anzala ya. Kedengaran enggak Ustaz? Ustaz, kedengaran enggak? Nah, sekarang kedengaran tadi sempat hilang. Oh, hilang ya? Ya, wa idza qala al-mu'minuna nasihina ahla ad-dhalali ahlal dhalali ittabi'u ma anzalallahu minal qur'ana wal huda minal qur'ani wal huda benar ya minal qur'ana wal huda asarru ala taqlidi aslafihimul musyrikina qailina la nattabi'u dinakum bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana ayattabi'una aba'ahum walau kanu la yaqiluna 'anillahi syai'an wala yadrukuna rusyda. Dan apabila orang-orang beriman berkata dengan maksudnya memberi nasihat kepada ahli kesesatan, ikutilah apa yang Allah turunkan dari Quran dan petunjuk, mereka tetap di atas taklid dengan nenek moyang atau mereka pendahulu. Mereka bersikeras. Oh, bersikeras. Mereka bersikeras di atas taklid kepada pendahulu-pendahulu mereka dari golongan musyrikin seraya berkata, kami tidak akan mengikuti agama kalian, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Apakah kalian akan mengikuti bapak-bapak mereka? Apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun mereka tidak mengerti apapun sedikit pun dari Allah dan mereka tidak tahu petunjuk, tidak mendapatkan petunjuk gitu ya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan juga petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Dan ini ya alasan klise yang sering digunakan para pelaku kesesatan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Ya, orang-orang dari zaman dahulu, dari zaman kafir Quraisy, ketika Rasulullah mengajak mereka agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, mereka mengatakan, yang kami lakukan ini adalah perbuatan nenek moyang kami. Dan mereka mengatakan, masa sih nenek moyang kami akan menyesatkan kami? Tentu nenek moyang kami lah yang benar. Nah, ini merupakan alasan yang dibuat-buat. Ya, karena tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sayangnya alasan semacam ini masih juga kita dengar sampai zaman sekarang. Ya, kita sering menasihati orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang melakukan tradisi-tradisi yang jauh dari syariat Islam, bahkan tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti tradisi apa tuh namanya tuh, yang buang sesajen ke laut, kemudian tradisi memberikan sesajen kepada pohon-pohon angker, kemudian misalnya kalau ada orang bangun rumah, mereka memberi semacam sesajen-sesajen. Ini merupakan tradisi-tradisi yang merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau orang semacam ini dinasihati, mereka mengatakan, ini adalah budaya nenek moyang kita yang harus kita lestarikan. Jadi ini bukan kesyirikan. Jadi memang ya orang yang sesat itu modelnya begini. Ketika dinasihati, mereka beralasan dengan alasan yang sama. Bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tradisi nenek moyang mereka. Ya, dan Anda pribadi sering mendengar ya alasan semacam ini. Kami melakukan ini karena memang nenek moyang kami melakukan ini. Dan tidak mungkin nenek moyang kita itu menyesatkan kita. Ini merupakan alasan yang dibuat-buat. Seorang muslim itu harusnya tunduk kepada dalil. Ya, jangan tunduk kepada hawa nafsu kita. Jangan mengikuti tradisi nenek moyang yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, kita harus mendahulukan Allah di atas yang lainnya. Kita harus menolakkan syariat-syariat Allah di atas ajaran-ajaran yang lain. Ya, karena seorang kalau mengaku sebagai seorang muslim, maka menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan ya, agar kita menjauhi kesyirikan, maka kita jauhi kesyirikan. Sekalipun itu merupakan tradisi nenek moyang kita, kalau memang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita tinggalkan, kita jauhi. Ya, karena hidup di dunia ini sementara. Sementara akhirat itu kekal. Jangan sampai ya, karena kita mengikuti tradisi nenek moyang kita, membuat kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal ya, nenek moyang mereka tidak memahami sedikit pun, tidak pula mereka memperoleh petunjuk. Ini merupakan bantahan dari Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang mengikuti nenek moyang mereka, maka Allah katakan, ya, padahal yang kalian ikuti itu tidak memahami sedikit pun tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yahtadun, tidak pula mereka mendapatkan petunjuk. Karena kalau mereka memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka tidak akan membawa menurunkan tradisi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ayat ini turun kepada orang-orang kafir Quraisy, di mana ketika mereka dinasihati agar mereka tidak menyembah kepada berhala-berhala di sekitar Ka'bah, ini jawaban mereka. Nattabi'u ma alfayna 'alaihi, ya nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, ya. Sehingga kita harus waspada. Tidak semua tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang kita, ya wajib kita lestarikan. Kalau memang ada tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, maka kita tinggalkan. Karena kita harus mendahulukan Islam, syariatnya di atas segala-galanya. Ya. Nah, satu lagi nanggung ya. Pak Andri yang belum ya? Ya, Pak Andri. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Andri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. Dan permisalan orang-orang yang kafir seperti permisalan orang-orang yang yang itu yang itu tuh berteriak. Apa maksud? Putus-putus. Yang itu berteriak. Oh, berteriak. Seperti seperti permisalan orang-orang yang berteriak dengan apa-apa yang mereka tidak mendengar kecuali panggilan kecuali ajakan ya, Ustaz. Ya, ajakan dan seruan. Seruan ya. Sumun mereka apa namanya tuli ya sedih. Iya, mereka tuli. Mereka tuli, mereka apa namanya? Bisu. Itu bisu. Kemudian mereka buta dan mereka tidak berakal, tidak berpikir ya, atau tidak berakal. Iya, tidak berakal. Tidak berakal. Wa harfu isti'naf masalu ini sebagai mubtada alladzina ini masalul ladzina apa ya mudhofun ilaihi kemudian kafaru ini fi'lun madhi fa'ilnya adalah al-wawu, kemudian kamasali jar wa majrur, kamasali ini sebagai khobarnya Ustaz ya, jumlah. Ya, kamasali jar wa majrur sebagai khobarnya, betul. Bukan jumlah jar wa majrur. Hah? Jangan bilang jumlah, tapi jar wa majrurnya sebagai khobarnya. Oh, nah. Jar wa majrurnya sebagai, bukan jumlah ya. Nah. Alladhi ini juga sebagai mudhofun ilaihi. Yan'iqu ini sebagai fi'lun mudhari'un marfu'un kemudian fa'ilnya ini fa'ilnya dibuang ini fa'ilnya adalah penggembala penggembala bima jar wa majrur la harfu nafyin yasna'u fi'lun mudhari'un marfu'un fa'ilnya dibuang misalnya illa harfu isti'naf du'aan ini sebagai mustasna mansub ya misalnya enggak illa kan ada ismul ghah du'aan maful bih karena ya semua itu belum ada maful bihnya mulghah illanya mulghah du'aan maf'ulun bi. Berarti sebutnya maf'ulun bi aja tadi. Iya, maf'ul bi. Oh, maf'ul. Wa harfu atfin nida'an ma'tufun 'ala du'aan. Summun ini khobar ya. Oh. Jadi khobar hum, summun bukmun umyun gitu. Mereka ya, jadi dibuang dia. Oh, nah. Sumun khobar bukmun na'tun ya? Na'tun li... Nggak sama khobar juga. Oh, bisa sedih ya? Justru kalau untuk bilang na'at, masa na'at mensifati na'at? Ini kan sifat semua ini. Oh iya, nah. Sifat na'at sama sifat-sifat. Oh, berarti sumun bukmun umyun ini semua khobar Hum. Fa harfu istinaf hum mubtada la harfu nafin ya aqilun fi'lun mudari'un wa fa'iluhu al wawu. Jumlah ini jumlah ya la yaqilun sebagai mubtada sebagai khobar. Taib. Ayo dibaca tafsirnya. Wa sifatul ladzina kafaru wada'iyahum wada'iyahum wada'ihim ila al-huda wal imani kasifatir ra'i kasifatir ra'i ladzi ini apa sih yusihu ya yusihu atau yusihu nam yusihu bil bahaimi yusihu bil bahaimi wa wayuj zazaru ya zazaru wa yazzaruha wayuj zazaru kan artinya mencegah ya jadi zazaru wa yazzaruha wa yazzaruha wahia la tafhamu ma'aniya kalamihi wahia la tafhamu ma'aniya kalamihi wa innama tasma'un nida'a wa dawiyya sawti faqat ha'ula'il kuffaru summun saddul asma' saddul asma'ihim manil haqqi saddu asma'ahu manil haqqi oh nah saddul asma'ahum manil haqqi bukmun akharu rasu alsinatahum siwa alsinatahum anin nutqi bihi umyun la taro a'yunahum La taro a'yunihim A'yunuhum, fa'ilnya Oh, nam La taro a'yunuhum La taro a'yunuhum Barahinahu Al-bahirata Barahinahu al-bahirata Fahum la yu'maluna Ukulahum bima yanfa'uhum. Ukulahum ya Ustaz. Naam. La yu'malu ukuluhum fima yanfa'uhum. Naam. Dan sifat orang-orang yang kafir dan ajakan mereka kepada petunjuk dan iman seperti sifatnya ar-ra'i itu penggembala ya Ustaz. Ya. Yang dia yusihu itu apa sih? Teriak. Oh, yang teriak dengan gembalaan mereka dan mereka dan dia mencegahnya. Ya, ya. Menghalanginya gitu saja. Ya, maksudnya dia tidak mentaatinya. Ya kan kita kalau bayangin kalau penggembala lagi giring domba misalkan dia teriak-teriak kan misalnya gitu. Tapi dombanya malah kesana kemari gitu. Oh. Dan gembalaannya ya ini. Hiyanya kembali ke iya. Gembalaannya tidak memahami makna dari kembalaannya. Dan sesungguhnya dia hanya mendengar seruan dan apa sih dan suara ya iya dan suara saja gitu nggak paham suara saja mereka adalah orang-orang kafir yang tuli sadu itu menutup telinga mereka dari kebenaran ya menutup telinga mereka dari kebenaran bukmun bisu yang perlu ya kebenaran. Akhras itu peluk. Apa tuh? Apa maksudnya? Peluk itu apa sih? Kalau bahasa lainnya? Akhrasu. Iya, pokoknya lidah mereka keluh dari mengucapkan kebenaran. Lisan mereka keluh. Kaku lagi. Gitu ya. Kaku, ya betul. Jadi mengucapkan dengannya maksudnya kebenaran. Umyun mereka buta, mata mereka tidak melihat bukti-bukti yang nyata gitu ya. Maka mereka tidak menggunakan, tidak menggunakan akal layuk mereka miluna, tidak digunakan. Layuk miluna, tidak mempergunakan akal mereka. Oh, layuk miluna. Oh, berarti dari amala maksud ya? Nah. Oh, akal mereka tidak. Mereka tidak menggunakan akal mereka dari apa-apa yang bermanfaat bagi mereka. Taib nami. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa wa nidaa. Summum bukmun umyu fahum la yaqilun. Dan perumpamaan orang yang kafir itu seperti orang yang berteriak, ya, seperti yang orang yang sini maksudnya penggembala, ya, seperti penggembala yang berteriak bima la yasmu illa du'a wa nida'a, kepada apa yang tidak mendengar kecuali seruan dan panggilan saja. Jadi perumpamaan kita menasihati orang-orang kafir itu sama kayak kita ngomong ke hewan ternak aja. Dimana hewan ternak itu kan kalau kita ajak bicara nggak paham dia. Hewan ternak itu pahamnya dengan seruan, ya. Misalnya ya kalau aneh kan punya kuda di sini nih. Ya kuda itu misalnya pakai, ya itu dia kalau kita ngomong kayak gitu dia jalan, dia lari gitu. Atau misalnya dengan hap-hap. Nah. Jadi hewan itu ya seperti ini. Ini perumpamaan orang-orang kafir. Ya, ketika mendengar nasihat dari orang-orang beriman. Mereka menganggap ya seruan itu ya tidak ada maknanya. Kenapa? Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Karena mereka itu ya bisu, ya, mereka itu tuli, bisu dan buta. Tuli dari mendengarkan kebenaran, bisu dari mengucapkan kebenaran, dan buta dari melihat kebenaran. Fahum la yaqilun. Maka karena mereka ya bisu, tuli dan buta, maka mereka pun tidak bisa memahami ya nasihat dari orang-orang yang beriman. Ini merupakan kias, ya, perumpamaan, perbandingan antara orang kafir dengan binatang ternak. Di mana binatang ternak itu tidak memahami kalimat. Mereka hanya paham seruan-seruan saja. Ini merupakan ya gambaran bahwasanya orang kafir itu adalah orang yang sesat. Ya, karena dalam ayat yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, ya. Ini merupakan gambaran orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak nabi yang telah diutus. Kemudian banyak kitab yang telah diturunkan, ya. Kemudian di zaman sekarang bahkan dakwah Islam tersebar luas, tapi mereka tidak juga mau mendengarkan kebenaran Islam. Mereka tidak mau juga menerima kebenaran Islam, maka layak kita sematkan bahwasanya mereka ini seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya, karena kalau hewan ternak nggak paham kalimat wajar, karena mereka ya hanya punya otak tapi nggak punya akal. Adapun manusia harusnya dengan akal yang dimiliki, dengan telinga yang dimiliki, dengan mata yang dimiliki, harusnya membuat mereka mudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, mungkin sampai sini teorinya, materinya. Sekarang kalau ada pertanyaan. Ibu Dayelis bertanya, kadzalika itu jar majrur aja. Kadzalika itu jar majrur. Ibu Siwi bertanya, apakah ayat 168 berhubungan dengan 167? Kita lihat dulu. Berarti 167 mana? Salah. Kompetannya. Beda Bu ya, karena 167 itu kan masih bicara tentang penyesalan orang yang mengikuti kesesatan. Kalau 167 itu nyambungnya sama 166. Adapun 168 ini udah beda tema lagi, karena ini bicara masalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita hanya memakan makanan yang halal dan juga thayyib ya. Tapi demikian ya pelajaran kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.